Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mengawali dari surat Al-Hajj, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat tersebut sesuatu yang sangat besar atau sesuatu yang sangat dahsyat. Ayat yang baru kita dengar tadi adalah ayat mengingatkan kita bagaimana nanti pada hari kiamat akan terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Inna zalzalatas sa'ah. As-sa'ah di sini menunjukkan hari kiamat. Goncangan apapun yang terjadi selama ini di dunia itu belum ada apa-apanya dibandingkan goncangan pada hari kiamat nanti, karena Allah memberitakan bahwasanya goncangan hari kiamat nanti itu dengan membahasakan syai'un 'azim, sesuatu hal yang sangat besar. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu akan terjadi, bagaimana Allah menggoncangkan bumi ini. Tapi walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bekal, yaitu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia sekalian, bertakwalah anda kepada Tuhan anda. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. InsyaAllah goncangan apapun dapat menyelamatkan kita pada goncangan yang terjadi pada hari kiamat kelak nanti. Hal ini juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu apabila kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dapat meringankan kegelisahan kita dari goncangan apapun yang kita hadapi di hari-hari ini atau hari-hari yang akan datang, terlebih-lebih pemilu kita pada saat ini. Kalaulah goncangan-goncangan terjadi dan mana manusia pada saat itu tidak bertakwa kepada Allah, maka goncangan itu akan semakin dahsyat. Dengan kata lain, kita ingin meredam sesuatu, redamlah dengan takwa kita kepada Allah. Kita ingin menyelesaikan sesuatu, selesaikanlah sesuatu itu dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Ahmad Perdana MA. Kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, pada hari ini kita sudah memasuki surah Al-Hajj ayat pertama, dan kita akan mengarungi bahtera surah Al-Hajj, bagaimana kedalaman maknanya insyaallah mulai dari hari ini sampai nanti berakhir dari surah Al-Hajj ini. Kalau di hari-hari sebelumnya kita sudah sama-sama mengarungi kedalaman makna yang terkandung di dalam surah Al-Anbiya dan kita benar-benar sangat terpana bagaimana isi di dalam surah Al-Anbiya itu memberikan pengajaran kehidupan yang begitu sangat banyak kepada kita. Bagaimana kita dibawa kepada kehidupan para nabi, ya, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Yunus, Nabi Ayyub dan seterusnya, Nabi Musa dan seterusnya, merupakan pelajaran terbesar bagi kita bahwa hendaklah kita di dalam kehidupan ini mencontoh sikap dan tingkah laku para nabi kita ketika mereka menjalani kehidupan mereka dengan sabar, dengan telaten, dengan tekun, dengan kerja keras dan seluruh-seluruhnya yang memang diperlukan di dalam kehidupan ini. Di dalam surah Al-Hajj ini kita pertama sekali sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan akan terjadinya hari kiamat yang begitu sangat dahsyat. Pembuka dari surah Al-Hajj ini yang menceritakan tentang hari kiamat masih sinkron dan masih sangat erat sekali dengan keterangan yang ada di dalam surat sebelumnya, yaitu surah Al-Anbiya, di mana kita di dalam penjelasan terdahulu sudah sama-sama mengkaji bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang hari kiamat yang akan datang dengan segala kedahsyatannya. Ya, waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun aqbabsarul ladzina kafaru, ketika hari kiamat itu datang maka terbelalaklah mata orang-orang yang kufur, ya, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun, ketika hari kiamat itu sudah semakin dekat maka Allah kemudian melepaskan kaum Ya'juj dan Ma'juj sehingga akhirnya mereka melakukan pengerusakan di atas permukaan bumi ini. Itu adalah proses-proses terjadinya hari kiamat. Ya. Nah, di awal surah Al-Hajj ini Allah memperkenalkan kepada kita bagaimana yang akan terjadi nanti ketika kiamat itu sudah datang. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalat saati syai'un azim. Wahai manusia, takut kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat yang tidak akan bisa dinalar oleh akal manusia. Tsunami saja membuat orang terkejut, terbelalak dan akhirnya tersungkur karena begitu dahsyatnya gempa tsunami itu. Itu belum apa-apa, belum ada 1%-nya dari kondisi hari kiamat yang akan terjadi. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, kalau bumi ini nanti digoncang ke sana kemari, perut bumi itu mengeluarkan segala isinya, ya, bukan hanya sekedar goncangan tapi perutnya bumi itu, isi bumi itu berhamburan keluar, ya, ibarat kalau kita masak di kuali itu kita panaskan, kita masukkan air, ya, kita goyang-goyang sehingga air yang ada di dalam kuali itu bertumpahan, seperti itulah nanti gambaran minimalis tentang bagaimana kondisi hari kiamat akan terjadi. Ya. Jadi ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita tentang kedatangan hari kiamat. Yang menariknya juga di dalam surah Al-Hajj nanti kita akan diperkenalkan oleh Allah tentang banyak hal, ya. Terutama sekali bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, maka salah satu pembahasan yang cukup penting yang harus kita kaji, yang harus kita, bagi orang yang akan melaksanakan haji disarankan untuk membaca surah Al-Hajj ini. Karena apa? Karena memang nanti ada keterangan tentang haji yang akan Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara panjang lebar. Wa anzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa liyazkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, dan seterusnya nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ini dengan panjang lebar. Nah, kenapa ketika dalam surah Al-Hajj ini Allah membuka suratnya dengan keterangan hari kiamat? Sedangkan di dalam surah Al-Hajj ini sesuai dengan namanya bahwa Allah juga menerangkan tentang masalah haji. Karena apa? Karena haji itu, apa yang terjadi pada hari kiamat itu seperti terjadi nanti ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Ya, apa itu? Bahwa nanti ada wukuf di Padang Arafah di mana seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah haji kumpul semua di situ. Dan ini akan terjadi nanti pada hari kiamat di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia pada satu tempat. Ya. Di dalam ibadah haji seluruh manusia berpakaian putih, tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak akan ada yang merasa sombong dan itulah nanti yang akan terjadi pada hari kiamat. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan menjelaskan lebih panjang lebar lagi pada saatnya. Tapi yang paling penting adalah bahwa keterangan Allah di pembuka surah Al-Hajj ini tentang masalah kiamat patut menjadi renungan kita semua, bahwa sebenarnya hari kiamat itu adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Hati-hatilah dan waspadalah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Kesimpulan dari ayat ini yaitu tentang goncangan yang akan terjadi pada hari kiamat kelak nanti. Maka Allah sudah menggarisbawahi dengan mengajak kita semua, ya yuhanna suttaku rabbakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan dan kemudahan apabila benar-benar kita menjadi manusia yang bertakwa, yang tidak pernah goyah pendiriannya, selalu keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.